Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, Insani, Purbalingga, Ris, Kebumen, Suara Kalbu di Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Suara Hidayah di Pekanbaru. Juga para pemirsa melalui YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa melanjutkan kajian keadaan hari kiamat pada orang-orang kafir pada hari kiamat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa orang-orang kafir, kebaikan-kebaikan mereka itu gugur, dihapus. Sekarang kita masuki poin berikutnya, bertengkarnya orang-orang yang dahulu ketika di dunia bersahabat, bersaudara, berinteraksi, bergaul secara rapat, tapi tidak dibangun di atas ketakwaan, tapi dibangun di atas kepentingan duniawi sesaat, lalu satu sama lain saling menyesatkan, yang menjerumuskan mereka ke dalam dosa. Mereka nanti begitu melihat azab, begitu melihat siksa yang harus mereka alami, mereka marah kepada diri-diri mereka sendiri, marah kepada anggota badannya, yang menyebabkan mereka dahulu terjerumus ke dalam maksiat lalu dimurkai oleh Allah. Juga marah kepada kawan-kawan ya, dan sahabat-sahabatnya yang dahulu ikut menjerumuskan dia ke dalam dosa dan maksiat. Jadi betapa banyak kawan di dunia ini yang mengajak manusia ke jalan yang buruk, yang keliru. Maka nanti di akhirat persahabatan itu, persaudaraan itu berubah menjadi permusuhan, karena persaudaraannya tidak dilandasi oleh iman, oleh ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 68, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, al-akhilla itu sahabat-sahabat dekat. Pada hari kiamat nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali persahabatan sesama orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa berkawan, bersahabat, bersaudara di dunia, saling mengajak kepada kebaikan, ngajak ke masjid, ngajak untuk mengaji, ngajak untuk belajar, ngajak untuk ibadah, ngajak kepada kebaikan, berta'awun alal birri wa taqwa, kerjasama di atas kebaikan dan takwa, itu saling menyelamatkan, berupaya agar kawan-kawannya ini memperoleh pahala ketika di dunia dan terhindar dari dosa. Pas ada kawannya yang mau terjerumus ke dalam dosa, diingatkan. Itu saling menguntungkan. Maka sampai ke akhirat persaudaraan itu tetap terjadi. Adapun kalau persaudaraan, persahabatan, perkawanan, pertemanan selama di dunia tidak dibangun di atas dasar takwa, akhirnya saling mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejelekan, kepada dosa dan kemaksiatan, terjerumuslah mereka ke dalam dosa. Nanti di akhirat saling menyalahkan. kamu sih dulu ngajak saya gak benar gitu. Akhirnya bertengkar satu sama lain dan berubah menjadi permusuhan. Di akhirat terjadi pertengkaran antara orang yang menyembah kepada pihak yang disembahnya, baik berhala ataupun manusia. Sebab ada manusia yang disembah oleh manusia yang lain. Nanti terjadi pertengkaran antara pemimpin dengan bawahan-bawahannya. Terjadi juga pertengkaran antara orang-orang yang sombong dengan orang-orang yang lemah. Terjadi pertengkaran antara seseorang dengan sahabatnya. Bahkan terjadi pertentangan antara orang dengan anggota badannya sendiri. Yang semuanya ini diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adapun pertengkaran antara para penyembah dengan yang disembahnya, oleh Allah diterangkan dalam banyak ayat. Di antaranya surah Asy-Syu'ara 91-99. Allah berfirman, wa burrizatil jahimu lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hal yansurunakum aw yantasirun fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum birabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun. Kata Allah, dan ditampakkanlah neraka jahim bagi orang-orang yang sesat. Lalu orang sesat calon neraka ini ditanya, ini di akhirat sebelum dimasukkan ke dalam neraka, mana sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sembah selain Allah? Apakah mereka ini sekarang bisa menolong kalian apa tidak? Fakub kibu, lalu dibolak-balikan mereka ini di dalam neraka. Seperti kita melihat umpamanya orang membakar ayam bakar, sate, kambing guling, dibolak-balikan supaya panasnya merata. Hum wal ghawun, mereka dan orang-orang yang sesat dibolak-balikan di dalam api neraka. Dan tentara-tentara iblis juga seluruhnya. Lalu mereka berkata, bertengkar di dalamnya, saling menyalahkan. Berkatalah orang-orang yang dahulu menyembah berhala, demi Allah sesungguhnya dulu kami benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata karena kami menjadikan atau menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyembah, kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Sholat suka, minta-minta ke kuburan, minta-minta ke embah-embah yang sudah mati, minta-minta ke benda-benda juga dilakukan, disamakan. Ke Allah berdoa, kepada selain Allah juga berdoa. Ini menyamakan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Inna sawwikum birabbil alamin, kami sesat dahulu karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka rugi karena menjadikan atau menempatkan makhluk di tempat khaliq. Khaliq itu apa artinya? Sang pencipta, yaitu Allah. Menyamakan makhluk, mendudukan makhluk pada kedudukan yang sama dengan Allah. Allah disembah, mereka juga disembah. Allah dimintai doanya, mereka juga dimintai dengan doanya. Nah, ini sama dengan menyamakan Allah, dan inilah kezoliman yang terbesar. Perbuatan syirik adalah kezoliman yang paling besar. Allah berfirman ketika menerangkan kisah Luqman dalam menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam hal ibadah. Karena sesungguhnya syirik itu kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik itu kezaliman yang paling besar? Karena makna zalim adalah menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Umpamanya sendal atau sepatu harganya 10 juta. Tetap saja walaupun 10 juta harus disimpan di kaki, jangan disuhun. Jangan di apa? Jangan disimpan di atas kepala. Kopea harganya umpamanya cuma 10 ribu. Wah, ini mah murah. Udah aja dipakai di kaki. Itu zalim. Itu tidak adil, ya. Perbuatan syirik disebut kezaliman yang terbesar karena menempatkan ibadah, menunjukkan ibadah bukan kepada yang berhak diibadati. Yang berhak diibadati cuma siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang harusnya kepada Allah diberikan kepada sesama makhluk. Zalim itu. Zalimnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau umpamanya ada orang nitip uang, tolong berikan ke si fulan. Oleh kita tidak diberikan, ditilep atau diberikan ke orang lain. Zalim kita kepada si fulan. Dosa tidak? Dosa besar. Ini kepada sesama manusia. Nah, hak Allah yang harusnya diberikan kepada Allah berupa berdoa, berupa ibadah, berupa pengorbanan yang lain, kita tidak tujukan kepada Allah tapi diberikan kepada sesama makhluk. Makhluk yang lebih hina lagi daripada manusia. Kepada jin, kepada setan, ya. Kepada orang-orang yang soleh yang sudah meninggal pada zaman dahulu, ya. Kemudian kita berdoa kepada mereka. Berdoalah ibadah harus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka nanti menyesal dengan penyesalan yang besar, mengalami kerugian dengan kerugian yang besar, karena mereka melakukan kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah manusia yang menyembah manusia yang soleh di alam dunia? Ada. Contoh orang-orang soleh yang disembah oleh manusia siapa? Nabi Isa, ya. Uzair, ya. Termasuk ada nggak orang yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, ada. Termasuk ada nggak orang yang menyembah Ali, Hasan dan Husain? Ada. Termasuk adakah orang yang menyembah para malaikat? Ada. Itu orang-orang yang soleh. Bagaimana? Apakah nanti di akhirat akan bertengkar? Adapun orang-orang yang soleh yang disembah oleh manusia selama di dunia, tapi mereka tidak tahu dan tidak ridho disembah, seperti para malaikat, seperti para nabi, mereka nanti pada hari kiamat akan berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Mereka pun tidak ridho mereka disembah. Mereka itu, orang-orang yang menyembahnya itu, hanya mengada-adakan kedustaan. Mereka menyangka menyembah malaikat, padahal yang sebenarnya mereka menyembah jin, menyembah setan. Allah menerangkan ini dalam Al-Qur'an dalam surah Saba ayat 40 dan 41. Wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikah ha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Pada hari kiamat, Allah mengumpulkan seluruh manusia, termasuk manusia penyembah malaikat. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, merekakah orang-orang yang dahulu ketika di dunia menyembah kalian? Para malaikat menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Engkaulah pelindung kami, bahkan sebenarnya mereka itu menyembah jin. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi mereka menyangka menyembah malaikat, padahal yang mereka sembah adalah jin yang mengaku-ngaku malaikat. Nanti diklarifikasi oleh para malaikat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Termasuk Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam yang disembah oleh manusia nanti dipanggil oleh Allah dan ditanya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan ingat ketika nanti Allah akan berkata kepada Isa, "Hei Isa bin Maryam, apakah kamu dahulu ketika di dunia berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah?" Karena sekarang baik Nabi Isa ataupun ibunya disembah apa tidak oleh orang-orang? Ya, disembah. Dibuatkan patungnya dan dianggap sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Ya. Disembah. Lalu oleh Allah ditanya, "Hei Isa, apakah dulu kamu berkata kepada orang enggak, sembah aku dan ibuku tuh, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahanku?" Maka menjawablah Isa, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah pantas bagiku untuk mengatakan apa yang bukan menjadi hakku." Jadi Nabi Isa enggak pernah ngajak orang-orang menyembah dirinya, menyembah ibunya. Kata Nabi Isa, "Kalau aku pernah mengatakan hal itu, pasti Engkau ya Allah sudah mengetahuinya. Karena Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui terhadap segala perkara yang gaib. Tidaklah aku mengatakan apapun kepada manusia kecuali apa-apa yang Engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah hanya Allah Rabbku dan Rabb kalian." Jadi Nabi Isa pun memberikan klarifikasi, ya. Termasuk para orang-orang musyrik yang pada zaman dahulu menyembah berhala-berhala. Ditanya nanti oleh Allah di akhirat. Sebagaimana oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran, salah satunya surah An-Nahl 86 sampai 87. Allah berfirman, "Wa idh ra'a alladhina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i syuraka'una alladhina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilayhim alqawl innakum lakadhibun wa alqaw ila Allahi yawma idhin salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Dan ketika orang-orang yang menyembah berhala nanti di akhirat melihat berhala-berhala yang dahulu ketika di dunia mereka sembah, nanti ketemu lagi tuh di akhirat, ya. Berhala ini bisa ngomong walaupun benda mati. Tapi sudah kita terangkan, Allah yang membuat benda-benda mati nanti bisa bicara. Zaman bahula ada kolam yang pertama kali Allah ciptakan, pena bisa bicara, ya. Nanti di akhirat mulut manusia semuanya ditutup, dikunci, tidak bisa ngomong, lalu tangan, kaki, tulang, daging semuanya bicara. Jadi benda mati bisa bicara, malah yang alat bicara di dunia nanti enggak bisa bicara. Maha kuasa Allah. Termasuk patung-patung sesembahan atau apapun yang disembah oleh manusia ketika di dunia, nanti di akhirat bisa bicara. Ketika orang-orang musyrik melihat sesembahan-sembahan mereka, ya, Maka berkata mereka, ya Allah, itu tuh sesembahan-sembahan yang dahulu kami sembah ketika di dunia selain engkau. Kami menyembah engkau ketika di dunia, tapi kami juga menyembah berhala-berhala itu. Tuh ada tuh. Apa yang terjadi? Fa'alqau ilaihimil qaul innakum lakadzibun. Si berhala-berhala itu membantah, membalikan ucapan mereka, bohong kamu. Jadi ada pertengkaran dengan apa yang disembahnya, ya. Saat itu mereka semua pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dahulu mereka mengada-adakan sebuah perbuatan syirik dan menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang benar. Dalam ayat yang lain, surah Yunus ayat 28 dan sampai 30, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku makanakum antum wa syurakaukum fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fakafa billahi shahida bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafilin hunalika nablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Pada hari kiamat kami akan mengumpulkan seluruh manusia, lalu kami berkata kepada orang-orang musyrik, diam kamu di tempat kamu, kamu dan apa-apa yang kamu sembah ketika di dunia. Jadi dipertemukan antara mereka dengan sesembahan-sembahan mereka, lalu ditinggalkan oleh Allah, dibiarkan. Bertengkar mereka. Berkata orang-orang musyrik ketika itu, berkatalah sesembahan-sesembahan mereka kepada orang-orang musyrik. Kata sesembahan itu, ma kuntum iyana ta'budun. Sebenarnya dahulu kalian tidak menyembah kepada kami. Cukuplah Allah sebagai saksi antara kami dan kalian. Sesungguhnya kami dahulu lalai dari penyembahan yang dilakukan oleh kalian. Jadi ketika orang-orang musyrik di dunia beribadah menyembah kepada berhala, apapun berhalanya, baik yang nyata seperti patung. Apakah patung merespon, mengetahui, merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan menyembah dirinya? Tidak. Patung itu cuek, lalai. Kemarin kita sudah terangkan bahwa seandainya di tangan satu patung, umpamanya patungnya sedang namprak begini, disimpan makanan, minuman atau benda apa saja, ada lalat atau semut yang ngambil makanan itu, bisakah si patung mempertahankan makanan itu? Tidak. Ketika oleh lalat diambil terbang, bisa gak direbut kembali? Tidak. Si patung gak bisa bergerak apapun. Karena apa? Karena si patung itu tidak merespon apapun dan tidak memberikan apa namanya sikap balasan kepada orang-orang yang menyembahnya. Mereka lalai. Nah, Allah menyatakan, in kunna an ibadatikum laghafilin, kami dahulu terhadap penyembahan kalian kepada kami, kami lalai. Kami enggak tahu, kami enggak sadar, dan kami tidak menginginkannya. Dibantah itu. Jadi kalian itu tidak menyembah aku sebenarnya. Lalu apa yang disembah oleh orang-orang? Mengikuti ajaran setan untuk menyembah patung yang tidak memiliki kemampuan apapun. Nah, termasuk yang disembahnya itu tidak terlihat, tapi diyakini ada. Seperti keyakinan animisme dan dinamisme. Meyakini ada ruh-ruh yang bergentayangan, ruh orang-orang terdahulu yang sudah mati lama. Padahal tidak ada ruh yang gentayangan. Semua ruh berada di mana? di alam kubur dan gak bisa keluar. Seandainya ruh bisa keluar dari alam kubur, gak ada ruh orang kafir yang mau tinggal di alam kubur. Pasti harus di apa? Di azab ya, kalau labur aja mereka keluar gentayangan semua gitu ya. Seandainya ruhnya ruh orang mukmin, ruh orang mukmin di alam kubur mengalami apa? Mengalami nikmat kubur. Betah mereka, bahagia mereka di sana. Mereka seandainya pun bisa keluar, enggak mau keluar, ngapain hidup lagi ke alam dunia yang banyak masalah. Lebih baik enak-enak saja di sana. Kalau mereka bisa keluar, apalagi mereka tidak diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla untuk keluar dari alam kubur. Jadi enggak ada yang namanya arwah gentayangan, orang yang mati penasaran arwahnya gentayangan, enggak. Itu mah kepercayaan animisme, dinamisme orang-orang purba zaman dahulu yang tidak mengenal agama Islam sama sekali. Tapi di kalangan kaum muslimin, karena ketidaktahuan mereka, gak belajar Quran, gak belajar hadis, gak belajar agama, diyakini masih ada ruh-ruh yang gentayangan. Ini berbahaya. Disangkanya mereka menyembah ruh tersebut, padahal yang mereka sembah adalah setan dari kalangan bangsa jin. Kalau toh ada nanti penjelmaan dari orang yang sudah mati, orang sudah mati itu kelihatan hidup lagi, suaranya persis, rupanya persis, gaya jalannya persis, maka itu orang tertipu oleh setan. Itu setan dari kalangan jin yang menyerupai orang yang sudah mati itu. Jangan tertipu sama sekali ya. Nah, jadi semuanya dikumpulkan dan kemudian terjadi dialog, kata sesembahan-sembahan yang mereka sembah itu, kalian dahulu tidaklah menyembah kami, kami lalai dari penyembahan yang kalian lakukan. Diklarifikasi itu, kalian keliru, salah. Kalau toh benar, maka sebenarnya yang kalian sembah adalah jin, setan dari kalangan bangsa jin, dan mereka atau makhluk manapun tidaklah layak untuk disembah, untuk diibadati. Yang pantas dan harus diibadati hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah keterangan pertama tentang bertengkarnya para penyembah dengan sesembahan-sesembahannya. Kedua, bertengkar pula antara para pemimpin agama yang keliru dengan pengikut-pengikutnya. Ada gak orang menyampaikan agama, tapi yang disampaikannya keliru, tidak diambil dari Quran Sunnah menurut pemahaman para ulama salafus soleh, dicampur dengan budaya, dicampur dengan perasaan, dicampur dengan akal fikiran, ya. Ada yang seperti itu? Banyak. Akhirnya ritual ibadah agama yang mereka lakukan bercampur baur antara yang benar dengan yang kelirunya. Mereka sesat dan menyesatkan. Pengikutnya enggak tahu bahwa yang diikutinya salah, keliru, sebab ngomongnya Quran hadis, bahasa Arabnya norolang, tapi keliru. Dianggapnya benar. Ternyata di akhirat terbukti keliru. Marah mereka, bertengkarlah dengan pemimpin yang diikutinya. Allah berfirman dalam beberapa ayat yang panjang. Dalam surah As-Saffat ayat 19 sampai ayat 36 Allah berfirman, fa innama hiya jazratu wahidah fa idza hum yandurun wa qalu ya wailana hadza yaumuddin hadza yaumul fasli alladhi kuntum bihi tukadzibun uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin qalu bal lam nakunu mu'minin wa ma kana lana 'alaykum min sultanin bal kuntum qauman taghin fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna ladha'iqun fa'aghwaynakum inna kunna ghawin fa'innahum yawma idhin fil 'adhabi mushtarikun inna kadhalika naf'alu bil mujrimin. Kata Allah, Allah berfirman, sesungguhnya hanyalah ditiup sangkakala dengan satu teriakan, maka tiba-tiba mereka melihat. Ini maksudnya tiupan sangkakala yang kedua. Yang pertama sudah berlalu, yaitu hancurnya alam jagat raya ini. Nanti di akhirat ditiup lagi sekali lagi, mereka kemudian bangun. Mereka melihat keadaan akhirat. Lalu mereka berseru, aduh celaka kita, inilah hari kiamat. Inilah hari ditetapkannya keputusan yang dahulu kalian dustakan. Lalu Allah berfirman, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta kawan-kawannya beserta siapa saja yang dahulu ketika di dunia mereka sembah selain Allah, tunjukkan mereka ke jalan yang mengarah ke neraka jahim. Tahan mereka, sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kalian tidak saling menolong? Bahkan mereka pada hari itu sudah pasrah. Lalu setelah dibiarkan oleh Allah, mereka ngobrol. Maka mereka saling berhadapan dengan sesama mereka dan saling bertanya. Berkatalah para pengikut kepada tokoh-tokoh sesat yang diikutinya. Kata mereka, sesungguhnya kalian dahulu datang kepada kami dari arah kanan. Mana dari arah kanan? Menawarkan amalan pemikiran yang dianggap baik. Dibantah oleh para pemimpin yang diikuti itu, enggak, dah bahkan kalian dahulu tidak beriman. Kami dahulu tidak memaksa, tidak memiliki kekuasaan, kalian saja yang sesat. Jadi pemimpin-pemimpin yang dahulu diikutinya itu malah membalikan, menyalahkan pengikutnya. Berkata para pemimpin itu, fahaqqa 'alaina qaulu rabbina inna ladza'iqun. Sudah tetap keputusan dari Rabb kita bahwa kita pasti akan mengalami azab. Dahulu kami menyesatkan kalian dan kami pun sebenarnya sesat. Sesungguhnya mereka pada hari itu berada dalam azab yang sama. Demikianlah kami berbuat kepada orang-orang yang durhaka. Jadi ayat ini pun menjelaskan tentang pertengkaran antara para pengikut dengan yang diikutinya. Tapi yang diikutinya membawa kepada kekeliruan, kesesatan dan kesalahan. Ya. Nah, dan memang karakter para tagut itu mengeluarkan manusia dari kebenaran kepada kesalahan. Dari cahaya yang terang benderang kepada kegelapan. Itulah yang disebut dengan tagut. Allah berfirman, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Adapun orang-orang kafir, wali-wali mereka itu adalah tagut. Tagut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, dari kebenaran kepada kesalahan. Ya, jadi pertengkaran terjadi antara pengikut dengan orang-orang yang diikutinya nanti di akhirat. Inilah pertengkaran yang kedua antara pengikut dengan orang-orang yang diikutinya. Pertengkaran yang ketiga, setan qarin yang mendampingi manusia dan menyesatkan manusia, nanti dimarahi oleh manusia yang diikuti oleh setan qarin tadi. Jadi setiap kita punya setan qarin, jin qarin, mempengaruhi kita ke arah keburukan, agar mengamalkan amalan-amalan buruk, agar malas ibadah, agar menentang dakwah. Itu jin qarin. Ada qarin malaikat. Malaikat ini mah mengajak kepada kebaikan. Malaikat mengajak kepada kebaikan, jin mengajak kepada keburukan. Dua-duanya disebut qarin. Sebab mana qarin adalah yang dekat, yang mendampingi terus-menerus seumur hidup. Siapa yang akan diikuti, jin qarin ataukah malaikat qarin? Tergantung iman. Kalau imannya lagi gede, lagi kuat, ajakan jin qarin akan diabaikan, ajakan malaikat qarin yang akan diikuti. Tapi kalau iman lemah, apalagi gak punya iman, maka jin qarin ini yang akan diikuti. Nah, inilah kebanyakan manusia. Ajakan untuk malas dalam ibadah diikuti, malas, gak mau ibadah. Ajakan untuk berbuat dosa dan maksiat, semangat, diikutilah, berbuat dosalah dan maksiat. Sampai di akhirat, mereka tahu itu keliru dan sesat, lalu mereka marah kepada jin qarinnya. Bertengkarlah antara orang dengan jin qarin tersebut. Dan ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Qaf ayat 23 sampai 29, Allah azza wa jalla berfirman, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kull kaffarin anid manna'in lil khair mu'tadin murid murib alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar falqiyahu fil adhabis syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya waqad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil 'abid. Kata Allah, berkatalah sang qarin. Qarin malaikat ini mah. Qarin malaikat berkata, hadza ma ladayya atid. Inilah yang aku catat dari amalan orang ini. Orang ini durhaka dahulu. Falqiyahu fi jahannam kull kaffarin anid. Lemparkan ke dalam neraka jahanam setiap orang-orang yang kafir dan membangkang. Manna'in lil khair mu'tadi murib, yang selalu menghalang-halangi orang dari kebaikan. Orang mau ibadah diprovokasi, orang mau ngaji dilarang, dihina, dicaci, dimaki, diomong-omongin agar orang itu enggak jadi ngajinya, enggak jadi pergi ke masjidnya. Orang seperti itu disebut manna'in lil khair, orang yang mencegah orang lain dari kebaikan, orang yang menghalangi orang lain dari ibadah dan amal soleh. Masa ke masjid dicegah, masa mau ngaji diomong-omongin dengan omongan keburukan. Orang itu disebut manna'in lil khair. Oleh Allah disebut manna'in lil khair mu'tadin murib. Mereka itu durhaka, mu'tadin, melewati batas, murib, menanamkan keraguan kepada orang lain. Mereka sendiri tidak ibadah, mereka sendiri tidak ke masjid, mereka sendiri tidak ngaji. Orang mau ibadah, mau ke masjid, mau ngaji, dihalang-halangi, dimaki, diomong-omongin. Ini oleh Allah Azza wa Jalla sudah diancam, ya. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Orang seperti itu nanti akan disuruh lemparkan dia ke dalam azab yang sangat pedih. Kenapa orang itu begitu? Diajak oleh malaikat qarin kepada kebaikan tidak mau, karena ada qarin bangsa jin. Qala qarinuhu, berkatalah qarin bangsa jin, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Kata qarin bangsa jin, ya Allah, dulu ketika di dunia kami tidak menyesatkan orang ini, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi orang ini memang sudah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Anti agama, anti ibadah, anti kebaikan, anti ilmu, anti ke masjid dan seterusnya. Qala, berkata Allah, la takhtasimu ladaya, jangan bertengkar kalian di hadapanku. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id, padahal aku dahulu telah menyampaikan ancaman kepada kalian, kalau kalian duraka ancamannya gini gini gini, tapi kalian tidak percaya. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamil 'abid, dan tidak akan diganti ketetapan aku. Dahulu aku mengancam kalian ketika di dunia, kalau durhaka, kalau enggak mau ibadah ancamannya azab neraka, murka Allah dan seterusnya. Ketetapan itu enggak akan diganti sampai sekarang. Wa ma ana bidzallamil 'abid, aku tidaklah zalim kepada hamba-hambaku. Jadi kalau hamba-hambaku dimasukkan ke neraka, diazab, itu bukan karena Allah zalim, tapi itu balasan yang setimpal dengan kedurhakaan yang mereka lakukan ketika di dunia, ya. Jadi jin qarin pun nanti bertengkar bersama manusia yang didampinginya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertengkaran juga terjadi antara seseorang dengan anggota badannya sendiri. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan lebih dirinci lagi dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, cuma keterangan tentang hal ini tidak akan kita bahas sekarang. Waktu untuk menjelaskan sudah habis. Kita akan bahas pada hari Senin yang akan datang. Untuk pagi ini cukup sampai di sini saja dulu, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang telah diberikan. Ada penelpon yang masuk Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Silakan Pak. Dari siapa, di mana? Dari Willy di City Tower. Mau nanya Pak Ustaz, kalau antar korin dari jin dan malaikat itu, mereka saling melihat tidak? Maksudnya jadi kalau mereka, si korin jin membisikkan yang buruk, kemudian si korin yang dari malaikat itu seperti yang kesal atau gimana gitu. Dan bagaimana jika orang itu sudah mati, apa korinnya itu menyertai juga tidak di dalam kubur? Begitu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, barakallahu fiik. Bapak siapa tadi dari Cicaheum ya kalau enggak salah. Apakah qarin malaikat dengan qarin jin itu bertengkar enggak di dunia? Tidak, karena mereka itu jin tidak melihat malaikat. Malaikat qarinnya. Wallahu a'lam. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Dan mereka tidak saling bertengkar di alam dunia ketika saling mempengaruhi manusia. Jadi satu manusia ada dua qarin, jin dan malaikat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Maminkum wa maminkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan dilepaskan kepada orang itu satu qarin dari bangsa jin dan satu qarin dari bangsa malaikat. Malaikat memberi pengaruh kepada kebaikan, membisikkan, mengajak kepada kebaikan. Kalau yang dari jin sebaliknya. Bagaimana respon orang itu tergantung iman. Imannya lagi kuat, yang direspon adalah jin. Imannya lemah, kalau imannya kuat, yang direspon adalah malaikat. Tapi kalau imannya lemah, yang akan direspon adalah jin. Apakah jin dengan malaikat qarin saling melihat satu sama lain dan bertengkar satu sama lain? Tidak ada keterangan tentang hal itu. Wallahu alam bisawab, ya. apakah kalau orang itu mati, bagaimana dengan jinnya dan bagaimana dengan malaikat qarin? Malaikatnya tidak mati sampai hari kiamat. Dan adapun jin, jin seperti manusia, mereka mati. Tapi kapan matinya? Tidak selalu bersamaan dengan matinya orang itu. Jadi ketika orangnya mati, jin qarinnya tidak. Apa yang mereka lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Mereka bebas begitu saja. Karena si jin ini mendampingi orang ini sejak lahir sampai mati, jadi si jin qarin ini hafal benar segala sesuatu tentang orang ini. Suaranya, gaya bicaranya, gaya ketika berjalannya, semuanya hafal. Makanya bisa menirukan setelah orangnya mati, lalu malamnya muncul orang yang sudah mati tadi. Itu jin qarinnya. Bukan orang yang sudah mati hidup lagi atau gentayangan, bukan. Itu jin qarinnya. Jangan tertipu, ya. Tapi si jin ini pasti suatu saat mati, walaupun matinya tidak bersamaan dengan kematian orang yang diikutinya tersebut, ya. Apakah jin masuk alam kubur? Sama, masuk alam kubur seperti juga yang dialami oleh manusia. Mengalami fitnah kubur, mengalami juga azab bagi yang layak menerimanya, dan mengalami nikmat kubur bagi jin-jin yang solehnya. Dan sama nasib mereka dengan manusia di alam kubur ataupun di akhirat, tergantung amal yang mereka lakukan di alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang datang dari hamba Allah di Dok 9 Jayapura, Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertaubat bagi kita yang dulu pernah menyebarkan kesesatan kepada umat, karena kita takut termasuk yang berbantah-bantah di hari kiamat nanti? Iya. Barakallahu fiik, para pendengar dari Jayapura melalui radio Suara Qalbu, ya. Kalau orang sudah menyampaikan sebuah pemahaman tentang agama tapi ternyata keliru, bagaimana tobatnya? Ya, ini juga dialami oleh para ulama. Betapa banyak ulama-ulama dahulu yang keliru, yang salah, kemudian memperoleh hidayah, lalu taubat, berhenti dari kekeliruannya, meralat kekeliruannya terdahulu, lalu menyampaikan pemahaman yang benarnya. Itu teralami oleh para ulama. Tercatat umpamanya dalam sejarah, contohnya seperti apa yang dialami oleh Abul Hasan Ali Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Beliau mengalami 3 fase pemikiran dalam masalah akidah. Pertama, dari kecil sampai gede, sampai dewasa, beliau menganut faham Mu'tazilah, mengikuti ayah tirinya Ali Al-Juba'i, lalu memperoleh hidayah bahwa pola pikir Mu'tazilah itu sangat keliru, lalu ditinggalkanlah pemahaman Mu'tazilah tersebut, lalu merumuskan pemahaman akidah tersendiri tentang sifat-sifat Allah. Karena Mu'tazilah menyatakan Allah tidak punya sifat. Lalu beliau menetapkan sifat-sifat bagi Allah berdasarkan ra'yu yang kemudian ditunjang oleh ayat. Lahirlah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya. Awalnya 6, ditambah lagi 7, tambah lagi 9, tambah lagi menjadi 13. Sifat 13 diajarkan ke murid-muridnya. Di antara salah satu muridnya Imam Al-Maturidi mengembangkan menjadi 20 sifat. Imam Abul Hasan Ali Al-Ash'arinya sendiri kemudian merenung lagi dan ternyata itu keliru. Lalu beliau pun berpindah lagi, berubah lagi. Perubahan beliau ini beliau jelaskan dalam kitab-kitab beliau, di antaranya Al-Ibanah an Usuliddiyanah, yang kemudian disyarah oleh Imam Ibn Battah. Juga dijelaskan dalam Maqalatul Islamiyin. Itu tentang fase perubahan pemikiran beliau, ya. Nah, Akhirnya sampai terakhir rujuk kepada akidah dan keyakinan yang dimiliki oleh as-salafus soleh. Abul Hasan Ali Al-Ashari seorang ulama ahlu sunnah pada akhir hidupnya, ya, setelah mengalami beberapa fase perubahan pemikiran dan keyakinan. Apa yang mereka lakukan juga teralami oleh orang-orang lain. Al-Juwayni, Al-Hulaini, Asy-Syahrustani, ya, itu semuanya mengalami fase-fase itu sampai akhirnya memperoleh hidayah dari kekeliruan kepada kebenaran. Termasuk Al-Ghazali rahimahullahu taala menceritakan perjalanan perubahan akidah, keyakinan dan pemikirannya. Beliau terangkan dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Oleh karena itulah para ulama pun mengalami hal itu. Apa yang mereka lakukan sebagai tobatnya? Pertama, berhenti dari keyakinan yang salah dan keliru dan beralih kepada pemahaman dan keyakinan yang benar. Kedua, semaksimal yang kita bisa meralat kesalahan-kesalahan kita zaman dahulu. Kalau umpah kita pernah ngomong begitu ke murid-murid kita, ralat lagi di hadapan murid-murid bahwa itu dulu keliru. Kalau kita pernah menulis buku yang keliru dan salah, tulis lagi buku ralatannya tentang hal tersebut, ya. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Berhenti, kemudian meralat, kemudian selanjutnya beralih menjalankan, mendakwahkan keyakinan yang hak, keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah menurut keyakinan dan pemahaman para ulama as-salaful ummah, ya. Demikian yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon lagi, kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Pak Abdullah di Cimahi, mau nanya gitu. Iya. Gimana hukumnya sholat nariyah? Kan ada siapa yang membaca sholawat 10 kebaikan gitu. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa? Sholawat nariyah, ya? Iya. Salawat nariyah atau salawat kamilah atau disebut juga salawat munfarijah itu menyebar. Allahumma salli salatan kamilatan wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Itu disebut salawat nariyah. Disebut juga salawat munfarijah, disebut juga salawat kamilah. Banyak sebutannya. Yang pertama kali menetapkan hal itu orang-orang Maroko di sana. Bukan, tidak ada di zaman Nabi, para sahabat dan para ulama tabi'in, tabi'un tabi'in, salawat tersebut tidak ada sama sekali. Jadi bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari para ulama, tapi dari kaum muslimin yang ada di Maroko. Ya, maka salawat itu buatan manusia biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya keyakinan siapa yang membaca salawat tersebut sekian kali seribu, sekian ribu kali akan begini, begini, begini. Balasan bagi suatu amalan itu hak siapa? Hak Allah dan Rasulnya. Rasul juga bukan menurut pribadi beliau, tapi atas wahyu dari Allah. Yang memberi pahala siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala ini perkara gaib atau bukan? Perkara gaib. Kita gak tahu. Kadang ada amalannya kecil sedikit tapi pahalanya besar. Kalimatan khafifatani ala lisan, ya, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, enteng diucapkan dalam lisan tapi sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah, yaitu subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, tasbih dan tahmid, ya. Itu dua kalimat. Jadi menurut kita itu mah enteng, pasti pahalanya juga kecil. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pahalanya besar. Nabi tahu dari mana? Dari Allah subhanahu wa taala, ya. Jadi besar kecilnya pahala itu tidak dilihat dari berat atau ringannya amalan itu. Ada yang amalnya ringan, pahalanya gede. Ada yang apa namanya amalannya berat, tapi pahalanya kecil. Di bawah yang tadi banyak. Jadi yang menetapkan besar kecilnya pahala Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan manusia. Nah, sekarang manusia tahu dari mana kalau membaca salawat ini akan begini, begini, begini. Padahal salawat tersebut tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Kalau dari Mekah, dari Madinah agak mending, mungkin itu didapati secara turun temurun, terwariskan dari orang-orang sebelumnya sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin saja. Tapi ini dari Maroko, bukan dari Mekah, dari Madinah. Dan setelah berabad-abad setelah Nabi wafat, dari mana tahu amalan ini akan begini, akan begini, akan begini? Ya ada yang tahu. Kalau meyakini itu berarti meyakini sesuatu yang sifatnya gaib, yang tidak bersumber pada agama. Tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, ya. Apakah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita bersolawat? Ya, memerintahkan, ya. Apakah Allah dan Rasulnya mengajarkan tentang tata cara solawat? Ya, mengajarkan. Apakah Allah dan Rasulnya mengajarkan lafaz solawat? Ya, mengajarkan. Ambil lafaz dan tata cara salawat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tinggalkan yang lainnya. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inna allaha amarona an nusalli alaika, fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, Allah merintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Bagaimana lafaznya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tasyahud. Sekarang kenapa yang lafad yang diajarkan oleh Nabi tidak dipakai, lafad salawat buatan orang dipakai dan diamalkan dan diyakini lebih ampuh dibanding salawat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Agama macam apa itu yang mengambil ajaran bukan dari Quran, bukan dari sunnah tentang agama ini? Sebab sumber agama ini Al-Quran dan sunnah. Agama ini wahyu loh. Wahyu itu dari Allah dan Rasulnya, ya. Bukan buah karya dari pikiran dan perasaan orang. Sesoleh apapun orang itu, orang itu ahli ibadah, soleh, ilmunya tinggi, lalu membuat tata cara agama sendiri, ini keliru, salah. Oleh karena itulah, maka sebaiknya apapun amalan kita merujuk kepada amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Belum lagi lafaz yang terdapat dalam salawat tadi banyak mengandung unsur-unsur kekeliruan yang fatal. Yang itu semua dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala menerangkan bahaya dari lafaz yang terdapat dalam salawat tadi. Cuma penjelasan ini kan dalam bahasa Arab. Orang banyak yang tidak faham. Kalau umpamanya jamaah haji, jamaah umrah yang ke sana, diberikan tuh buku-buku kecil yang sudah diterjemahkan. Dibagi gitu ya. Yang memperoleh terus baca sudah terlanjung kuat fanatismenya. Wah, ini mah buku sesat. Padahal sana jelaskan secara ilmiah argumentasinya dari Quran, dari hadis, dari perkataan para sahabat, perkataan para ulama, bahwa ini keliru. Ah, udah terlanjur besar fanatisme kepada salawat itu. Wah, ini bukunya salah, keliru. Bukunya yang disalahkan. Ini ada ayat diberikan, ah, ayat ini enggak sesuai dengan buku, dengan keyakinan saya. Sudah terlanjur fanatik buta terhadap hal itu, ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari hal itu kecuali manusia yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam Ustaz, syukran atas jawabannya. Ada penelpon lagi, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayi. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiiki barakallah. ini Ustaz ya, kalau ini mengenai wujud kidam bako itu tidak masih beredar buku-buku agama anak-anak seperti itu? Iya. SD, SMP, SMA seperti itu. Dulunya itu dari mana asalnya? Karena ternyata bukan ahlu sunnah wal jamaah kebanyakan di dalam buku-buku agama pendidikan agama Islam itu seperti itu, Ustaz. Terus bagaimana cara dakwah di sekolah? Kan suka ada pensi. Berat sekali Ustaz mendakwahkannya. Pensi itu pentas seni, akhirnya itu suka dangdutan. Nah, saya suka menghindar aja gitu, tidak hadir karena sulit berdakwahnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik Bu Ain di Cimahi ya. Pertama, tentang wujud qidam baqa, sifat 13 atau sifat 20 dari mana asal? Tadi dari Syekh Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Tapi beliau pun sudah tobat dari hal itu. Yang tobatnya bisa kita lihat dalam salah satu karya beliau namanya Al-Ibanah an Usuliddiyanah. Dulu tahun 90-an kitab yang pertama kali kita bahaslah kitab ini di Bandung. Al-Ibanah an Usuluddiyanah. Karena apa? Karena perlunya ini dibahas agar orang faham dari mana asalnya semua itu dan bagaimana Syekh Ali Hasan Al-Athari Abdul Hasan Ali Al-Athari ini tobat dari hal tersebut. Kita sudah bahas tahun 90-an dahulu ya. Sekarang sudah tahun berapa? Jadi berapa tahun yang lalu itu? 20 lebih ya. 20 tahun lebih, sudah lama sekali ya. Nah, salah satu untuk mengecek benar tidaknya sifat 13 sifat 20 gini. Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sifat Allah apa bukan? Jelas sifat Allah. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim ya. Dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanirrahim itu sifat Allah. Ada enggak dalam sifat 13 dan 20? Tidak ada. Sok, yang 13 apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, qiyamuhu binafsihi, kudrah, iradah, kalam, sami, basar. Dan seterusnya ada 13. Itu saya juga pelajari dari SD sampai perguruan tinggi. Di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di pesantren-pesantren. Karena memang itu yang dahulu kita tahu sebelum kita mengetahui informasi ilmu yang bersumber dari kitab-kitab para ulama salafus saleh ya. Nah, jadi Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir itu semuanya sifat Allah. Nama-nama Allah ada berapa? Banyak. Minimal di antaranya 99 yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Dalam setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Jadi kalau minimal nama Allah ada 99, minimal sifat Allah ada berapa? Segitu juga minimal itu. Yang lain-lainnya banyak. Kenapa jadi 13 dan 20 sisanya dikemanain itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim jelas sifat Allah. Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin dan seterusnya itu sifat Allah. Tapi kok enggak ada di dalam 13 atau 20 itu? Nah, dengan begini saja kita sudah harus mikir ya, bahwa sifat Allah tidak hanya 13, tidak hanya 20, tapi jauh lebih banyak lagi daripada itu. Dan itu sudah dibeberkan oleh para ulama, kitab-kitab yang membahas tentang masalah asma dan sifat Allah ini banyak. Di antaranya lah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, Al-Qawa'idul Muthla, Sunan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyusun kitab Lum'atul I'tiqad. Itu semua tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita sebisa mungkin mendakwahkan, menjelaskan dengan penjelasan ilmiah, objektif, bisa dipertanggungjawabkan dan jauh dari fanatisme. Hiasi dengan kata-kata yang lembut, sopan, santun, bijak, hikmah. Hindarkan perkataan-perkataan yang bisa menyinggung, yang membuat orang terhalang untuk menerima hidayah kebenaran ini, ya. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Pertanyaan pertama itu. Kedua, bagaimana dengan pentas seni. Apakah Islam melarang seni? Tidak. Al-Quran itu sendiri mengandung nilai seni yang sangat tinggi. Seninya tidak dilarang. Seninya tidak diharamkan. Baru ketika kita berbicara tentang jenis-jenis seni, ya itu rincian bentuk-bentuk keseniannya. Kalau bentuk-bentuk keseniannya mengandung unsur-unsur yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, barulah diharamkan. Bukan mengharamkan seninya, tapi mengharamkan bentuk seni yang dilarang. Adapun bentuk-bentuk seni yang tidak dilarang, ya bagus. Apakah Al-Quran mengandung unsur seni? Enggak. Tinggi banget seninya, ya. Apakah azan dan cara membaca Al-Quran, lagunya, tajwid makhrajnya, susunan kalimatnya, itu mengandung unsur seni enggak? Tinggi sekali seni. Termasuk azan, itu mengandung unsur seni enggak? Iya, tinggi. Itu diharamkan? Tidak. Islam tidaklah mengharamkan seni. Tapi Islam menyoroti bentuk-bentuk seni. Kalau bentuk seninya adalah yang dilarang, seperti joget-joget, dansa-dansi, apalagi dengan pakaian yang super minim, diperagakan oleh para wanita dan ditonton oleh laki-laki. Duh, kita amat sangat prihatin, ya. Orang banyak bikin panggung dangdut yang penyanyinya minim, ditonton oleh anak-anak SD, oleh anak-anak TK. Itu orang tuanya kepikiran perasaannya di mana, ya, membiarkan anak-anak menonton yang kayak begitu. Enjoy aja, tenang saja, tanggung jawab mereka di akhirat itu nanti gimana kepada anak-anaknya. Maka kalau anak-anak sejak kecil disuguhi tontonan kayak gitu, dia akan jadi apa kalau sudah besar? Mereka syahwatnya terbakar tinggi. Mereka akan menjadi orang yang jauh dari agama. Siapa yang nanti akan diminta pertanggungjawaban? Orang tuanya. Maka orang yang menyelenggarakan dangdut seperti itu, ditonton oleh banyak orang, termasuk oleh anak-anak kecil, semua yang nontonnya ikut dosa, dan semua dosa ditanggung oleh orang yang menyelenggarakannya, oleh panitianya, oleh yang membiayainya. Makanya sering kalau saya pribadi menangis, tapi tidak di hadapan umum, kalau melihat ada orang yang rajin ngaji tapi masih nanggap dangdut. Ikut rajin berjamaah di masjid tapi sering kalau umpamanya hajatan itu, aduh, menangis menjerit tapi gak bisa apa-apa. Seolah-olah pengajian yang kita berikan itu gak ada bekasnya sama sekali. Tapi yang kita lakukan sudah maksimal, ya, kita hanya begini usahanya. Adapun hidayah terserah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dikehendakinya, ya. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi, Islam tidak mengharamkan seni. Islam juga mengajarkan seni. Tapi Islam menyoroti bentuk-bentuk seni. Kalau seninya adalah seni yang mengandung unsur-unsur yang maksiat, yang terlarang, menjadi haram. Seperti ada unsur musik, ada unsur tarian-tarian yang erotis, apalagi dinyanyikan dan ditarikan oleh pasangan yang bukan mahramnya, ditonton oleh umum, maka tentu saja itu haram. Bagaimana kalau kita ada di sana, ya gak boleh, kita pergi, ya. Terus bagaimana yang tanggung jawab kita? Kalau umpah kita sudah ngomong, sudah bicara bahwa itu gak setuju, tapi kita gak punya kekuasaan, kita gak bisa apa-apa. Boleh gak kita hancurkan panggungnya? Gak boleh. Itu namanya ingkarul munkar bil munkar. Mengingkari kemungkaran dengan perbuatan yang mungkar. Karena bisa menimbulkan madharat. Apakah kalau kita runtuhkan panggungnya? Oh iya, maaflah kalau itu beres, gak jadi diadakan. Apakah begitu? Enggak, orang-orang yang mendukung itu pasti bakal ngamuk. Bisa gak dikepolisikan? Mungkin saja bisa. Madharat jadinya. Jadi kalau amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan bisa menimbulkan madharat yang lebih besar, maka jangan. Kita hanya mengelus dada, berdoa dalam hati dan ingkar oleh hati dari semua itu. Ngomong sudah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan sudah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Kalau enggak mampu dengan tangan, fa illam yastati fabilisani, fa illam yastati fabiqalbi, wa dzalika adhaful iman. Tadi Bu Ayu sudah ngomong, ya sudah, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan, tapi enggak digubris, ya sudah. Itu di luar tanggung jawab kita, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semua untuk istiqamah di atas kebenaran dan istiqamah dalam menjauhi semua yang Allah haramkan, ya. Cukup ya sampai di sini, semua waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.